Seandainya kanda musnah bagai denda di dunia panah, atau dia bersama girang nyata telinga terasa sebagai di surga. Sungguh nikmat hidup bersama, bagai dalam surga bersama. Seandainya dinda musnah bagikan dunia fana, bahagia bersama, girang nyata terhingga serasa sebagai di syurga. Bagai dalam surga bersama, seandainya dinda musnah bagi kanda dunia fana, alangkah bahagia bersama, girang nyata terhingga serasa sebagai di syurga.